Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharal umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-1160, masih dalam pembahasan tentang ar-radha, tentang susuan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna aflaha akha Abi Qais jaa yasta'dhinu 'alayha ba'da al-hijab qalat fa abaitu an adhana lahu falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu billadhi sana'tu fa amarani an adhana lahu alayya wa qala innahu ammuki. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna aflaha akhu Abil Quais jaa yasta'dhinu 'alayha ba'dal hijabi, bahwa Aflah saudara laki-lakinya Abul Quais datang meminta izin kepada Aisyah ba'dal hijab, setelah turun ayat tentang hijab. Qalat fa abaitu an adzana lahu. Aisyah berkata, maka saya menolak untuk mengizinkannya. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu billadzi sana'tuhu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, saya memberitakan kepada beliau tentang apa yang saya lakukan. Fa amaroni an adzana lahu alayya. Maka beliau memerintahkan saya agar supaya saya mengizinkannya, mengizinkan Aflah untuk masuk menemui saya. Wa qala, dan Nabi bersabda, innahu ammuki, sesungguhnya dia adalah pamanmu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, bahwa Aflah saudara laki-lakinya Abul Quais datang meminta izin untuk masuk menemui Aisyah setelah turun ayat tentang hijab. Aisyah berkata, maka saya menolak untuk mengizinkannya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, saya memberitakan kepada beliau tentang yang saya lakukan. Maka beliau memerintahkan kepada saya agar supaya saya mengizinkannya, yaitu mengizinkan Aflah menemui saya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah pamanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis ini menyebutkan, menceritakan bahwasannya Aflah saudara laki-lakinya Abul Quais. Aflah saudara laki-lakinya Abul Quais datang meminta izin kepada Aisyah untuk bertemu dengan Aisyah setelah turun ayat tentang hijab. Kemudian Aisyah tidak mau mengizinkan. Tidak mau mengizinkan. Karena Aflah itu bukan apa, beliau anggap bukan sebagai mahramnya. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah menceritakan apa yang dilakukan, yaitu Aflah saudaranya Abul Quais datang meminta izin untuk masuk bertemu dengan Aisyah dan saya menolak. Nah, setelah hal itu diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah agar supaya mengizinkan kepada Aflah, mengizinkan Aflah bertemu. Dan Rasulullah menyebutkan alasannya kenapa supaya diizinkan bertemu, karena Aflah itu adalah pamanmu, pamannya Aisyah radhiyallahu anha. Lah, hadis ini terkait dengan masalah susuan, bahwasannya susuan itu, bahwasannya susuan itu menetapkan adanya mahram sama seperti mahram karena sebab nasab. Hal ini karena Aflah saudaranya Abul Quais, Aflah saudaranya Abul Quais itu menjadi pamannya Aisyah karena Aisyah radhiyallahu anha dulu itu pernah menyusu kepada istrinya Abul Quais. Abul Quais memiliki istri. Aisyah radhiyallahu anha menyusu kepada istrinya Abul Quais. Abul Quais memiliki saudara laki-laki namanya Aflah. Sehingga Abul Quais ini sebagai bapaknya Aisyah karena susuan. Adik bapak susuan atau saudara dari bapak susuan itu adalah menjadi paman karena susuan. Nah, ketika Aflah saudara bapak susuannya Aisyah radhiyallahu anha, itu saudaranya Abul Quais, datang kepada Aisyah meminta izin kepada Aisyah untuk bertemu. Dan meminta izinnya adalah setelah turun ayat tentang hijab. Kalau sebelum turun ayat tentang hijab, gak perlu meminta izin. Karena dulu, sebelum turun ayat tentang hijab, antara kaum wanita dengan kaum pria itu biasa bersama, bertemu, berkomunikasi, berhubungan biasa. Ini sebelum turun ayat tentang hijab. ayat tentang hijab itu dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53, yang dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, apabila mau bertanya kepada para istri Nabi, enggak boleh langsung, tidak boleh langsung bertemu, tetapi bertanya di balik tabir, di balik hijab. Nah, sejak turun ayat tersebut Allah mewajibkan hijab kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istri Nabi dan juga kepada istri-istrinya orang yang beriman, mewajibkan hijab, membatasi diri dengan laki-laki, dengan kaum pria yang bukan mahram, dengan berhijab. Nah, sejak itu, sejak turunnya ayat tentang hijab surat Al-Ahzab ayat ke-53, Allah mewajibkan hijab. Sehingga setelah itu kaum pria, kaum mukminin dan kaum mukminat, pria wanita, tidak seperti dulu bebas bertemu, berhubungan. Seperti biasa. Dulunya seperti itu. Ini ketika Islam datang, hijab itu belum diwajibkan. Jadi setelah datang Islam, sebelum turunnya ayat tentang hijab, ini selama 6 tahun. 6 tahun sebelum turun ayat tentang hijab, ini kaum pria itu ma'arijal, pria dengan wanita, dan wanita waktu itu belum berhijab. Ini 6 tahun di masa Islam sebelum turun ayat tentang hijab. Pria wanita bertemu seperti biasa. Tanpa hijab. Itu selama 6 tahun. Karena itu sebagian ulama yang mewajibkan tentang hijab. Menyebutkan, menjelaskan tentang tidak berhijabnya, tidak menutup wajahnya para wanita ketika bertemu dengan laki-laki, itu ditafsirkan, dimungkinkan bahwa itu adalah sebelum turun ayat tentang hijab. 6 tahun di masa Islam sebelum turun ayat tentang hijab. Nah, setelah turun ayat hijab dalam surat Al-Ahzab ke-53, maka sudah tidak lagi pria wanita yang tidak ada hubungan mahram untuk bertemu. Kalau ada kepentingan, supaya dibalik hijab. Lah, ketika itu aflah saudara laki-lakinya Abu Qais, bapak susuannya Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada Aisyah meminta izin untuk bertemu. Karena kehati-hatiannya Aisyah radhiyallahu anha dalam rangka menjaga diri setelah diwajibkannya hijab, dan tahu bahwasanya aflah ini tidak ada hubungan saudara dari sisi nasab bukan paman, bukan ayah, bukan saudara, sehingga tidak mengizinkan. Karena yang beliau ketahui waktu itu, ini bukan mahram, tidak boleh bertemu. Kalau ada perlu, harus dari balik hijab. Nah, ketika Rasulullah datang, apa yang dilakukan adalah Aisyah radhiyallahu anha diceritakan kepada Rasulullah. Datang Aflah, saudaranya Abu Qais, meminta izin untuk bertemu. Saya tolak, saya tidak mengizinkan. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk mengizinkan, ya, untuk mengizinkan Aflah bertemu. Kemudian Rasulullah menyebutkan alasannya. Sesungguhnya Aflah, saudaranya Abu Qais, itu adalah paman kamu, ya. Dengan kamu itu mahram, itu pamannya kamu. Paman karena susuan. Paman karena susuan. Sehingga suami, suami, ibu susuan, suami, ibu yang menyusui, bagi anak yang menyusui itu sebagai apa? Suami dari ibu susuan bagi anak yang menyusu sebagai ayah, sebagai bapak. Saudaranya suami sebagai paman. Sehingga anak yang menyusu kepada seorang ibu, anak tersebut dengan suaminya ibu susuan adalah mahram karena kedudukannya sebagai ayah. Saudara-saudaranya suami dari ibu yang menyusui juga mahram karena sebagai paman, paman karena susuan. Begitu, bisa difahami ya? Sehingga kalau seandainya ada sebagai contoh seorang anak perempuan, seorang anak perempuan di masa kecil, di masa kecil, di masa menyusu, disusukan kepada seorang ibu, ya, bukan ibunya sendiri, tapi disusukan kepada seorang ibu yang sedang menyusu. Beberapa kali menyusu sampai kenyang, maka anak perempuan ini dengan ibu yang menyusui menjadi anak susuan. Ibu yang menyusui, ibu susuan. Lah suaminya ibu susuan tadi menjadi bapak susuan bagi anak perempuan yang menyusu, sehingga mahram. Saudara laki-lakinya dari suami ibu susuan juga mahram karena kedudukannya sebagai paman susuan. Itu karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha istrinya untuk mengizinkan Aflah masuk bertemu dengan Aisyah karena Aflah sebagai paman Aisyah, paman susuan. Karena suaminya ibu yang Aisyah radhiyallahu anha pernah menyusu kepadanya itu sebagai ayah, saudara-saudara laki-lakinya sebagai paman. Karena itu hadis ini memberikan faedah hukum. Ini faedah yang pokok dari hadis ini, an-naradha tasbutu bihi mahrumiyatun kamahrumiyatin nasab, bahwa susuan itu menetapkan mahrumiyah, itu kemahroman, sebagaimana kemahroman nasab. Jadi susuan itu menjadikan, menetapkan mahram sebagaimana mahram karena nasab. Ya, di antara pengaruh dari susuan itu adalah berpengaruh terhadap kemahroman. Sama seperti mahramnya nasab. Karena itu zaujul murdi'ah, suami dari ibu yang menyusui adalah yakunu aban lirradhi', suami dari ibu yang menyusui menjadi ayah bagi anak yang menyusu. Ayah susuan, anak susuan, ibunya ibu susuan. Sehingga suami ibu yang menyusui dengan anak yang menyusu sebagai mahram, kedudukan sebagai ayah. Demikian juga saudara-saudara dari saudara-saudaranya, yaitu saudara suaminya, saudara suami yang menyusui itu menjadi ammur radhi', paman bagi anak yang menyusu. Dan demikian selanjutnya, sama persis seperti nasab. Karena mahram karena susuan, sama persis mahram karena nasab. Suami ibu yang menyusui itu menjadi ayah bagi anak yang menyusu. Saudara laki-lakinya suami ibu yang menyusui menjadi paman bagi anak yang menyusu. Kalau seandainya yang menyusu itu, yang menyusu anak laki-laki, maka suaminya ibu yang menyusui itu haram menikah dengan anak perempuan susuan tadi. Adik-adiknya suaminya yang laki-laki juga haram menikah dengan anak susuan tadi. Kalau anak yang menyusu itu, anak yang menyusu itu laki-laki, anak yang menyusu itu laki-laki, saudara apa anak laki-laki tersebut haram untuk menikah dengan saudara-saudara perempuannya suami, ya bibinya, ya, itu haram. Saudara-saudara perempuan dari ayah susuan, yaitu suami ibu yang menyusui, itu menjadi mahram-haram untuk menikah dengannya. Kemudian saudara-saudaranya ibu yang menyusui atau ibunya ibu yang menyusui juga mahram-haram untuk menikah. Dan demikian selanjutnya. Jadi sama persis seperti nasab. Kalau dari si nasab, paman, bibi itu mahram, dalam susuan juga paman, bibi karena susuan juga mahram. Kalau seandainya masalah ya, seandainya ada seorang laki-laki punya dua istri, seorang laki-laki, seorang suami punya dua istri, kedua istrinya menyusui anak orang lain, istri yang satu menyusui anak laki-laki, istri yang satu menyusui anak perempuan. anak perempuan dan anak laki-laki yang disusui itu boleh nikah enggak? Mahram atau bukan? Loh, apa hubungannya? Hah? Hubungannya apa kok mahram? Seorang suami, istrinya dua. Ya. Istrinya dua. Istri yang satu, sebut saja istri pertama, menyusui anak laki-laki. Ini anak orang lain ya. Menyusui anak laki-laki. Istri yang kedua menyusui anak perempuan. Nah, kedua anak susuan ini boleh enggak menikah? Hah? Tidak boleh menikah. Berarti mahram. Apa sebabnya? Hah? Iya, sebabnya apa? Iya, hubungannya sebagai apa berarti? Hah? Ini wanita, dua-duanya istri. Ya kan? Dua-duanya istri. Ini menyusui anak orang lain, ini menyusui juga anak orang lain, enggak ada hubungan apa-apa. Ini menjadi anak susuan dengan istri kedua, ini anak susuan dengan istri pertama. Sisi mahramnya dari sisi mana? Karena suaminya satu. Ya kan? Ini anak laki-laki. Ayahnya ya, itu tadi suaminya ibu yang menyusui. Anak perempuan ini juga dengan suaminya ibu yang menyusui juga sebagai anak susuan. Ya kan? Karena sehingga jadi mahram, enggak boleh menikah. Hal itu sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, an rajulin lahu imra'atan fa arda'at ihdahuma ghulaman wa arda'at ihdahuma jariyatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri. Yang satu menyusui anak laki-laki, istri yang satunya menyusui anak perempuan. Faqila lahu hal yatazawwajul ghulamul aljariyata? Maka ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apakah anak laki-laki itu nantinya boleh menikah dengan anak perempuan yang disusui? Faqala la. Ibnu Abbas menyatakan tidak. Kenapa? Karena ayah susuannya satu. Itu dalam riwayat Imam Malik dan At-Tirmidzi. Berarti anak susuan tadi yang laki-laki dan yang perempuan itu menjadi saudara seayah ya, tapi karena sebab susuan. Karena sebab susuan. Nah. Jadi mahram karena susuan sama persis. Sama persis dengan mahram karena nasab. Kalau karena nasab itu mahram, karena susuan itu mahram. Anak laki-laki dengan ibunya mahram, dengan saudara-saudara ibunya mahram, dengan saudara-saudara ayahnya mahram. Ya. Dan demikian selanjutnya. Dengan anak-anaknya ayah, dengan anak-anaknya ibu, itu mahram. Nah, ketika seorang anak menyusui kepada ibu sebagai anak susuan, juga seperti itu. Sama. Ya. Ke ibu yang menyusui, saudaranya ibu yang menyusui, kemudian ke suaminya ibu yang menyusui, saudara-saudara suami yang menyusui, kemudian kakeknya, neneknya karena susuan, dan demikian selanjutnya. Ya, menjadi mahram. Mahram karena nasab yang disebutkan dalam surat An-Nisa itu ada tujuh. Ya, ada tujuh yang pokok. Ya. Insya Allah nanti kita bahas pada hadis yang selanjutnya. Di hadis yang ke 1162. Namun perlu diketahui bahwa kemahraman karena sebab susuan ini khusus pada ibu kemahruman karena sebab susuan ini, untuk ibu susuan itu semua yang mahrum karena nasab itu menjadi mahrum. Tapi untuk anak yang menyusu khusus hanya untuk anak tersebut, tidak melebar kepada yang lainnya. Ya. Kalau untuk anak yang menyusu yang menjadi mahrum hanya anak saja. Adapun dari sisi ibu adalah semua yang ada hubungan mahrum karena sebab nasab, karena sebab susuan tadi menjadi mahrum. Tapi kalau ke anaknya itu hanya satu, khusus pada anak yang menyusu saja, tidak melebar, tidak meluas kepada yang lainnya. Sehingga adiknya, adik atau kakak laki-lakinya anak yang menyusu dengan ibu susuan tadi bukan mahram, ya. Sehingga bisa untuk menikah. Kemudian ayahnya anak yang menyusu dengan ibu yang menyusui bukan mahram. Anak yang menyusu laki-laki punya ayah. Ayahnya anak laki-laki ini tidak mahram dengan ibu yang menyusui. Ya. Kemudian saudara-saudara, paman-pamannya anak yang menyusu. Ya. Paman-pamannya anak yang menyusu, saudara-saudaranya, kemudian ayahnya. Demikian juga ibunya anak yang menyusu dengan suaminya ibu susuan juga bukan mahram. Yang jelas hanya satu saja, anak yang menyusu saja. Begitu. Annal hurmah la takunu illa fi haqqi man radha'a faqat. Jadi kemahraman itu tidak terjadi kecuali pada haknya anak yang menyusu saja. Sehingga seandainya ada seorang anak, ada seorang anak laki-laki menyusu kepada seorang ibu, seorang anak laki-laki menyusu kepada seorang ibu, maka ibu yang menyusui itu menjadi mahram dengan anak yang menyusui. Semua anak ibu yang menyusui juga menjadi mahram, saudara-saudaranya juga. Sama seperti ini. Tetapi saudaranya anak yang menyusu bukan mahram dengan ibu susuan, dan saudara-saudaranya ibu susuan dengan ayah susuan dan saudara-saudaranya. Sehingga suaminya ibu yang menyusui bisa menikah dengan kakak atau adiknya anak yang menyusu. Karena bukan mahram dengan kakak adiknya, dengan saudara-saudaranya itu bukan mahram. Dan demikian selanjutnya. Kemudian sebagai faedah tambahan, hadis ini juga memberikan faedah wujubut tasabut min sihhatir radha al muharim. Wajibnya tasabut, wajibnya memastikan, wajibnya klarifikasi tentang keabsahan susuan yang mengharamkan. Karena itu di dalam hadis ini, ketika aflah saudaranya Abul Quais, saudaranya ayah susuan mau minta izin masuk, Aisyah tidak mau mengizinkan. Baru mengizinkan setelah ada kepastian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela dan tidak mengingkari sikapnya Aisyah radhiyallahu anha dan kehati-hatiannya Aisyah radhiyallahu anha. Dan susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan, berpengaruh kepada kemahraman, itu adalah susuan di masa menyusu, yaitu di masa 2 tahun dan sebelum disapih. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.